poder ser dulu. Di malam sesunyi ini, bulan bintang saksi bisu. Peristiwa menimpa diri, terasa hancur pedih. Baru ini ku alami, aku sangat sayang padanya. Apa daya cinta tersita. Kejadian dia yang telah merebut kekasihku. Tiada engkau hiraukan lagi perasaan ditinggalkan. Tersita. Kejam nian dia yang telah merebut kekasihku. Tiada engkau hiraukan lagi perasaan ditinggalkan. Apa daya cinta tersita.